Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba yang disusun oleh yang matanya ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab dan disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan pada pertemuan yang terakhir atau pada sesi yang terakhir. Kita masih membahas muqaddimah, masih tersisa sedikit dari muqaddimah beliau. Kata beliau, ini kata Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, fa'idha arafta anna allaha khalaqa li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid kama anna salata la tusamma salatun illa ma'at taharah fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Kata beliau, apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Artinya, seseorang tidak sah ibadahnya kecuali dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anna sholata la tusamma sholatun illa ma'at taharah. Dan sebagaimana sholat, sholat itu tidak disebut sebagai sholat kecuali harus dengan taharah, bersuci terlebih dahulu. Karena siapa yang dia mengerjakan sholat tanpa bersuci, maka sholatnya tidak sah. Demikian ibadah juga. Ibadah ketika seseorang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka ibadah yang tersebut tidak diterima oleh Allah tanpa diiringi dengan tauhid. Kemudian beliau mengibaratkan syirik itu seperti pembatal wudu. Kata beliau, fa'idha dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit tahara. Maka apabila kesyirikan itu masuk dalam peribadahan, maka dia akan merusak ibadah tadi. Sebagaimana ya hadas yang masuk kepada tahara. Misalnya seorang sudah bersuci, kemudian dia buang angin, maka buang angin tadi membatalkan sucinya. Kalau dia ngotot salat, salatnya enggak sah. Demikian juga ibadah, ketika kemasukan kesyirikan, maka ibadahnya ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in asyrakta lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus amalanmu. Kemudian kata pensyarah di sini, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi, yakni idza arafta min hadhil ayah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa anta minal insi dakhilun fi hadhil ayah wa 'arafta anna allaha ma khalaqaka 'abathan aw khalaqaka lita'kula wa tashraba faqat wa ta'isha fi hadhihi ad-dunya tasrah wa tamrah. Apabila engkau telah memahami bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, dan engkau termasuk manusia, ya, masuk ke dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan engkau termasuk dari manusia, maka engkau pun menyadari bahwa Allah tidaklah menciptakan dirimu untuk sebuah kesia-siaan. Allah tidak menciptakan dirimu hanya untuk makan dan minum saja. Hidup engkau di dunia ini bebas melakukan apapun dan juga membangga-banggakan dirimu. Tasrah wa tamrah. Tasrah artinya kau bebas melakukan apapun, tamrah, marh, itu artinya kau membanggakan dirimu, berbangga-bangga di kehidupan dunia ini. Lam yakhluqka lihada. Allah sama sekali tidak menciptakan engkau untuk tujuan ini. Khalaqakallahu liibadatihi. Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Wa innama sakhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Adapun kenikmatan-kenikmatan dunia, apa yang kita dapati di dunia ini, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu engkau beribadah kepada Allah. makanan yang kita makan agar kita kuat beribadah kepada Allah, minum yang kita minum agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Bukan itu tujuan kehidupan kita. Apa yang ada di dunia ini hanya untuk membantu kita antasta'ina biha ala ibadatihi. Engkau menjadikannya sebagai penolongmu untuk beribadah kepadanya. Li'annaka la tastati' anta'isha illa bihadihil asya. Karena engkau tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan perkara-perkara tersebut. Sahharallah, sahharallahu laka li'ajli anta'budahu. Allah menundukkan bagimu perkara-perkara dunia tadi agar engkau beribadah kepadanya. Laisa min ajli an tafrah biha wa tasrah wa tamrah ya wa tafsuk wa tafjur ta'kul wa tashrab mastahid. Bukan tujuannya engkau ya bisa bersenang-senang bebas melakukan apapun yang engkau inginkan, engkau berbangga-bangga dengan dirimu, engkau melakukan kefasikan, melakukan perbuatan dosa, engkau makan dan minum seenakmu. Nah, hadza sya'nul bahaim. Yang demikian ini merupakan keadaannya hewan-hewan ternak. Mereka kerjanya makan, minum ya. Tidak ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal adamiyun fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimah wa hikmatin 'azimah wa hiyal ibadah. Kalau hewan-hewan begitu keadaan mereka, makan minum, bagaimana mengisi perut mereka. Adapun anak Adam, maka Allah telah menciptakan mereka untuk tujuan yang demikian besar dan hikmah yang demikian agung, yaitu ibadah. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya. Demikian juga Allah tidak menginginkan dari kita kita bekerja memberikan Allah rezeki, mengumpulkan bagi Allah rezeki bagi Allah. Tidak. Artinya Allah tidak butuh rezeki. Jadi jangan kemudian kita ya mengumpulkan rezeki untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk memberikan makan kepada Allah, Allah enggak butuh. Ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, kebaikannya pun pada hakikatnya kembali kepada kita, kepada diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan apapun dari hamba-Nya. Makanya di akhir ayat tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kemudian diikuti dengan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ya ayyut'imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki dan tidak juga aku menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu. Allah tidaklah menciptakan dirimu agar engkau mencari nafkah bagi Allah. Ya. Antahtarifa wa tajma'alahu malan. Allah tidak menciptakan engkau agar engkau mengumpulkan baginya harta. Kama yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'din yaj'aluna ummalan yajma'ulahum makasib. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian anak Adam, ya. Mereka sebagian mereka memperlakukan sebagian yang lain, menjadikan sebagian yang lain sebagai para pekerja yang mengumpulkan harta bagi mereka. Seorang majikan, dia punya bawahan. Sekian banyak bawahan bekerja untuk mengumpulkan uang bagi dia. Ya, pengusaha misalnya dia punya bawahan. Bawahnya suruh kerja. Tapi bawahannya digaji, namun keuntungan dari pekerjaan diambil oleh siapa? Oleh bosnya. Ya, oleh pemilik perusahaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah tidak menciptakan kita untuk mengumpulkan harta untuk Allah. La. Allahu ghaniyun an hadza. Allah Maha cukup dari yang demikian. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Bahkan Allah cukup dari alam semesta, tidak membutuhkan alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki, demikian juga aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Allah Jalla wa'ala yut'imu wala yut'am. Allah lah yang memberikan makan, bukan Allah yang diberikan makan. Ghaniyun 'ani ta'am. Bahkan Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan makanan sama sekali. Ghaniyun Jalla wa'ala bidzatih. Allah secara zatnya Maha Kaya, laisa huwa fi hajatin ila ibadatik. Allah sama sekali tidak butuh ibadah kita. Ya, Allah tidak butuh ibadah kita. Lau kafarta ma naqasta mulkallah. Kalau engkau kufur, tidak mau ibadah kepada Allah, ya, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Walakin antalladhi bihajatin ilaih, akan tetapi engkaulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antalladhi bihajatin ilal ibadah, engkaulah yang butuh kepada ibadah. Famin rahmatihi annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatik, dan termasuk kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan dirimu untuk beribadah untuk kemaslahatan dirimu sendiri. Ya, tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan untuk kemaslahatan diri, kebaikannya atau ibadah tersebut demi kemaslahatan kita sendiri. Li'annaka ila abadtahu fa'innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazai wassawab. Ya. Karena apabila engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dirimu dengan balasan dan pahala. Ya. Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena ibadah yang kita lakukan. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Maka ibadah ini merupakan sebab dimuliakannya engkau oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Ya. Faman alladhi yastafidu minal ibadah. Dari sini, siapa yang mendapatkan faedah dari ibadah itu? Siapa yang paling mendapatkan manfaat dari ibadah tersebut? Al-mustafidu minal ibadah huwal abid nafsuhu. Yang mendapatkan faedah dari ibadah kepada Allah itu adalah hamba itu sendiri. Jadi ibadah yang kita lakukan itu kembalinya kepada kita. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin kita dimuliakan oleh Allah. Kitalah yang akan mendapatkan manfaat dari ibadah kita. Ya. Amallah jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah maha kaya dari makhluk-makhluknya. Kemudian kata beliau, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salatun illa ma'at taharah. Ya. Ketahuilah bahwa innal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid, bahwa ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana salat tidaklah disebut sebagai salat ya kecuali dengan tauhid. Idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah illa idza tawaffara fiha syartan. Sekarang beliau berbicara tentang syarat diterimanya ibadah. Setelah kau ketahui bahwa Allah menciptakan engkau untuk ibadah, ketahuilah bahwa ibadah itu tidaklah menjadi ibadah yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Idza talla syartun min syartain batalat. Apabila hilang salah satu dari dua syarat tersebut, maka batallah ibadahnya tadi, tidak diterima. Asyartul awal an takuna khalisatan di wajhillah. Syarat yang pertama, hendaknya dia ya melakukan ibadah tadi dengan penuh keikhlasan mengharap wajah Allah. Laisa fiha syirkun, dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Fa in khalatoha syirkun batalat. Apabila bercampur ibadah tersebut dengan kesyirikan, maka batallah. Mithlu taharah idza khalathaha hadatsun batalat. Contohnya taharah, ya. Taharah apabila dia bercampur dengan hadas, maka batallah taharahnya tadi. Wudu, kemudian dia buang air, batal wudunya. Kadzalika idza abadta Allah tsumma asyrakta bihi ya batalat ibadatuk. Ya, demikian juga apabila engkau beribadah kepada Allah kemudian engkau menyekutukan Allah, maka ya batallah ibadahmu. Ini syarat yang pertama. Ya, ikhlas karena Allah. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu li Rasulillah. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilatun wa marfudhah. Maka ibadah apapun yang tidak ya datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang batil dan tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafah. Wa khurafah, karena dia merupakan sebuah kebid'ahan dan khurafat. Perkara yang diada-adakan. Ya. Wa li hadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang bukan merupakan bagian daripadanya, maka perkara tersebut tertolak. Ini syarat yang kedua. Ya, harus sesuai atau mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanat, la bistihsanatin nas. Ya, wa niyatihim. Tidak cukup hanya dengan anggapan baik manusia. Oh ini baik, oh ini baik, ya. Tidak cukup. Mereka melakukan ibadah, suatu ibadah, enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hanya apa? Ucapan mereka, oh ini kan baik. Ini namanya istihsan, menganggap baik sesuatu. Wa niyatihim, demikian juga tidak cukup hanya dengan niat-niat. Wa maqasidihim, dan juga tujuan-tujuan mereka. Kan tujuannya baik, niatnya baik, ya. Makanya demikian ya merupakan sebuah kebatilan atau ibadahnya dianggap sebagai kebatilan. Ya. Madama annaha lam yadullu alaihi, lam yadulla alaiha dalilun minasyara, fahiyya bid'atun la tanfa sahibuha, la tanfa sahibaha, bal tadurruhu li annaha ma'siyatun, wa in za'ama annahu taqarrub biha ilallah. Maka ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW dan tidak ditunjukkan oleh dalil dari syariat, maka itu merupakan kebid'ahan dan tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengamalkannya. Baik, ibadah yang tidak ada tuntunannya tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengamalkannya, bal tadurruhu li'annaha ma'siyah, bahkan akan memudaratkan dia karena ibadah yang tiada tuntunan itu merupakan kemaksiatan. Ya. Dari sisi mana? Kok kita kejam sekali ya? Kenapa orang yang melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kok dia melakukan suatu kemaksiatan? Dari banyak sisi ya. Yang pertama, dia melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat perkara-perkara yang baru. Kemudian ada dari sisi lain yang perlu juga kita perhatikan. Agama kita sudah sempurna. Ketika seseorang ya mengadakan perkara-perkara yang baru yang tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kesempurnaan Islam itu belum lagi tercapai. Ini celaan kepada Islam. Ya. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Dalam surah Al-Maidah Allah katakan, "Pada hari telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku lengkapkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian." Agama sudah sempurna. Ketika ada yang menambah-nambahi, berarti apa? Belum sempurna, sehingga perlu ditambah-tambahi. Yang dahulu enggak ada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah kurang bagus, tambahi. Berarti dia telah mencacati kesempurnaan Islam. Kemudian dari sisi yang lain, kenapa dia dikatakan bahwa ya mengadakan perkara yang baru atau beribadah dengan perkara yang baru yang tidak ada tuntunannya dikatakan sebagai maksiat, ya karena padanya terdapat tuduhan kepada Nabi bahwa Nabi belum menyampaikan semua ajaran kebaikan. Ya, Nabi belum menyampaikan semua kebaikan. Padahal dalam hadis dikatakan ma min amalin yuqarribu ila jannah illa qad amartukum bi. Enggak ada satu amalan pun yang mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku telah perintahkan. Semua amalan kebaikan sudah diperintahkan oleh Nabi. Kemudian ada orang membawa amalan yang baru dalam agama. Enggak ada tuntunan dari Nabi. Berarti seolah-olah dia telah menuduh Nabi belum menyampaikan amanah atau belum menyampaikan semua ajaran kebaikan. Ya. Jadi konsekuensi dari melakukan amalan kebid'ahan itu ya sangat berat. La tanfa sahibaha bal tadurruhu li'annahu maksiat, li'annaha maksiat. Maka kebid'ahan tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya, bahkan menyebabkan kemudaratan, membahayakan dirinya karena itu merupakan kemaksiatan. Wa in za'ama annahu taqarrubun biha ilallah, ya, atau taqarraba biha ilallah, walaupun dia mengira bahwa itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua syarat ibadah itu diterima oleh Allah. Yang pertama, ya, hendaknya dilakukan dengan ikhlas tanpa ada kesyirikan sama sekali. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala budda fil ibadah min hadaini syartain. Maka sebuah ibadah haruslah terpenuhi padanya dua syarat ini. Al-ikhlasi wal mutaba'ati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta takuna ibadatun sahihatan. Sampai sebuah ibadah itu dikatakan sebagai ibadah yang sahih, nafi'atan li sahibiha, yang memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Fa in dakhalaha syirkun batalat. Ya, kalau dia kemasukan syirik maka batallah ibadah tersebut. Wa idza sarat mubtadi'atan laisa 'alaiha dalil fahiya batilatun aidan. Demikian juga kalau dia perkara yang baru tidak ada dalil yang menunjukkan perintahnya, maka demikian juga ya dia adalah ibadah yang batil. Biduni hadaini syartain la fa'idata minal ibadah. Tanpa terpenuhinya kedua syarat ini, maka ibadah itu tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, li'annaha ala ghairi ma syara'a Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tersebut tidak berada ya atau berada di atas apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a bihi fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali dengan apa yang Allah telah syariatkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam atau melalui lisan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian masalah al-mutabah, beliau ingatkan prinsip dalam beragama bahwa tidak boleh kita mengikuti yang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ucapannya, mengikuti amalannya. Ya, kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi patokan kita adalah syariat. Ya. Entah siapa itu, baik dia adalah seorang ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, apapun yang dia lakukan tidak boleh diikuti kalau menyelisihi Nabi alaihi salatu wasalam. Ini prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ya. Apabila seseorang yang mungkin dihormati tengah-tengah manusia kemudian melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kewajiban sama sekali atau bahkan wajib baginya untuk tidak mengikuti. Kata beliau, falahunaka ya ahadun minal khalqi yajibu tiba'uhu illa rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang makhluk pun, tidak ada seorang manusia pun yang wajib diikuti kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada seorang pun yang wajib diikuti kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'ada Rasul fa innahu yutba wa yuta'a idza taba'a Rasul. Adapun yang selain Rasulullah, maka dia diikuti dan ditaati kalau dia mengikuti Rasulullah. Naam, amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ah. Akan tetapi kalau dia ya menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Ya. Yaqulullah ta'ala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Wa ulul amri hum al-umara wal ulama. Maka ulul amri di sini adalah para pemimpin dan para ulama. Fa idza ata'u Allah wajaba ta'atuhum wattiba'uhum. Apabila mereka, yakni para pemimpin dan para ulama, mentaati Allah, maka wajib mentaati mereka dan mengikuti mereka. Amma idza khalafu amrullah fa innaha la tajuzu ta'atuhum wala tiba'uhum fi ma khalafu fi. Namun apabila mereka mengisi perintah Allah, maka tidak boleh untuk mentaati mereka dan tidak boleh mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang mengisi perintah Allah. Ya. Jadi ini kaidah kita ya. Ini juga kepada pemimpin. Ya, tidak semua ucapan pemimpin itu dibenarkan. Ahlus sunnah wal jamaah tetap akan mengatakan yang mungkar itu mungkar. Kalau dikatakan dilakukan oleh seorang pemimpin sebuah kemungkaran, maka kita akan katakan bahwa itu sebuah kemungkaran. Tidak kemudian karena yang melakukannya itu pemimpin, kita katakan itu suatu kebenaran. Tidak. Kemungkaran adalah kemungkaran. Tapi yang gak boleh itu provokasi, mengajak orang berontak. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, kita katakan itu sebuah kesalahan. Jangan kita katakan itu sebuah kebenaran. Sehingga mereka melakukan pelanggaran syariat. Ya. Bahkan membuat seolah-olah itulah yang benar. Wajib bagi kita untuk menjelaskan kepada manusia, enggak benar. Cuma jangan memprovokasi orang untuk angkat senjata, merontak. Enggak. Ya. Manusia juga apa? Masyarakat harus diajari. Ya, bahwa yang dilakukan itu enggak benar. Ya. Misalnya yang dilakukan oleh sebagian orang ya. Yang kita sampaikan tadi malam ya, misalnya apa tentang masalah cadar cingkrang, kita jelaskan bahwa itu bagian dari syariat. Jangan kemudian karena yang mengatakannya salah satu pihak dari pemerintah, kita mendiamkan. Tidak, ya, umat harus diajari. Misalnya di antara mereka melakukan doa, misalnya ada doa, kemudian doanya dipimpin oleh orang-orang non muslim, kita jelaskan ini nggak benar yang seperti ini, ya. Atau memberikan salam dengan berbagai ajaran agama, semuanya diberikan salam. Ya, ini juga enggak benar. Ya. Kita punya salam, kita punya salam sendiri. Tak perlu menggunakan salam-salam gaya mereka. Apa salamnya itu? Namo Buddhayana, kemudian Om susah sebenarnya. Om Swastiastu, ya, Om Swastiastu. Enggak perlu seorang mesti mengucapkan salam-salam seperti ini. Ya. Kita jelaskan kepada manusia, kepada masyarakat bahwa ini menyelisih syariat. Ya. Tapi bahasa yang bagus, jangan kemudian memprovokasi manusia. Ya, terkadang memang kalau kita dibangun di atas ilmu, insyaallah enggak akan jadi masalah. Permasalahannya sebagian kita itu ikut-ikutan politik ya. Ya, ikut menyatukan. Itu salah satu golongan, alhamdulillah sekarang udah agak reda, soalnya udah diberi jabatan ya. Tenang ya. Kalau misalnya zaman dulu ya semuanya diarahkan untuk menjatuhkan lawan politik. Ahlussunnah enggak seperti itu. Dia jelaskan itu kesalahan tanpa ada tendensi politik. Amma idza khalafu amrullah fa innaha la tajuz ta'atuhum wa la tiba'uhum fi ma khalafu fi. Kalau mereka menyelisih perintah Allah, maka tidak boleh mentaati mereka dan mengikuti mereka dalam perkara yang menyelisihinya. Li'annahu laisa hunak ahadun yuta istiklalan minal haq illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang pun di sana yang dia ditaati tanpa keterikatan secara mutlak dari kalangan manusia kecuali hanya Rasul. Makanya ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Perhatikan redaksi ayatnya, atiullah, ta'ah mutlaqah, wa atiur rasul, ta'ah mutlaqah, wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum, tanpa didahului dengan wa atiu ulil amri minkum. La. Tapi apa? Wa ulil amri minkum. Sehingga taat kepada ulil amri, baik pemerintah maupun ulama, adalah ketaatan yang muqayyadah, yang dia terikat dengan suatu syarat. Apa itu? Tidak boleh menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Maka kata beliau, enggak ada seorang pun yang harus diikuti secara terpisah, ya, bebas dia, artinya tanpa keterikatan, kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adahu fa innahu yuta wa yuttaba idza ata'a ar-rasul wa ittaba'a ar-rasul hadhihi al ibadah sahihah. Adapun yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ditaati dan diikuti apabila sesuai atau dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau. Maka ini adalah syarat ibadah yang sahihah. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah, tidak kemasukan syirik padanya. Kemudian yang kedua, bahwa dia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penutup mukaddimah. Penutup mukaddimah ya, bukan penutup kitab ya. Jalan kita masih panjang ini. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar arafta anna ahamma ma alaik ma'rifatu dzalik. Apabila engkau menyadari, sekarang sudah dipaparkan oleh beliau tentang kesyirikan. Apabila engkau sudah menyadari bahwa yang namanya syirik, apabila dia bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut. Wahbatul amal, bahkan dia akan menghapuskan amalan. Wasara sahibuhu minal khalidina fitnah, bahkan orang yang melakukan kesyirikan tersebut akan kekal abadi di dalam api neraka. Arafta, ya. Dengan ini semua, sadarlah engkau bahwa perkara yang paling wajib atas dirimu adalah mengenal perkara ini, yaitu mengenali tauhid dan syirik. Ini perkara yang paling penting. Kenapa? Kalau kita enggak paham, terjatuh padanya, rusak amalan kita. Bahkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka kekal abadi dalamnya, na'udzubillah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, la'allallah ya ay yukhlisaka min hadhihi syabakah wa syirku billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan dirimu dari jaring-jaring, yakni jaring-jaring kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allahu taala fi, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada syirik tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Yang demikian itu yaitu dengan engkau mengetahui empat kaidah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Kata pensyarah, madama annaka arafta tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah yajibu an ta'rifa ma huwa syirk. Setelah engkau mengetahui ya tentang pentingnya tauhid, bahwa tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka wajib bagimu untuk mengetahui juga apa itu kesyirikan. Li'anna alladhi la ya'rifu syai' yaqa'u fi. Karena apabila seseorang dia tidak mengenal sesuatu, dikhawatirkan dia terjatuh padanya. Ya. Fala budda annaka ta'rifu anwa asyirk min ajli an tatajannabaha. Maka wajiblah bagimu untuk mengetahui jenis-jenis kesyirikan dengan tujuan agar engkau bisa menjauhinya. Li'anna Allah hadzara minasyirk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dari kesyirikan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Fa hadza syirkul ladzi hadza khataru. Demikianlah syirik yang demikian besar bahayanya. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Bahwa syirik itu akan mengharamkan seseorang dari surga. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah akan haramkan surga baginya. Yahrimu minal maghfirah. Allah akan haramkan dia dari maghfirah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan maghfirah kepada orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Idan hadza khatarun adzim yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyu khatar. Dengan demikian maka syirik merupakan bahaya yang demikian besar, wajib atas dirimu untuk mengetahuinya sebelum engkau mengetahui bahaya-bahaya yang lain. Li'anna syirka dallat fihi afhamun wa uqul. Karena kesyirikanlah maka sesat pemahaman-pemahaman dan akal-akal manusia. Ya. Lina'rif ma huwa syirk minal kitabi wa sunnah. Oleh karena itu hendaknya kita mengetahui ya, apa itu syirik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahumma hadzara ya syai'un asyai'an illa wa yubayyinuhu. Apa yang ada di teks antum di situ? Ya, punya saya salah cetak ini. Allahumma hadzara apa Ahmad? Min syai'in ya illa yubayyinuhu ya. Innal khata' huna al-matbu'. Allahumma hadzara min kurang nunnya syai'in illa wa yubayyinuhu ada wawnya. Allahumma hadzara syai'an illa yubayyinuhu hakada min syai'in ya. Allahumma hadzara min syai'in illa yubayyinuhu illa wa yubayyinuhu. Enggak mustaqim. Wallahu Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya mengingatkan sesuatu ya melainkan Allah akan jelaskan. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu. Maksudnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari sesuatu melainkan setelah Allah peringatkan, Allah jelaskan. Ya, dengan lebih mendetail. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuh linnas. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali selain Allah perintahkan, Allah jelaskan juga bagi manusia. Jadi benar-benar bisa mereka melaksanakannya dengan baik. Ketika memperingatkan sesuatu, Allah peringatkan dengan diikuti dengan penjelasan agar seseorang bisa meninggalkannya dengan baik. Fahuwa lan yuharrima syirka wa yatrukahu mujmalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan kesyirikan kemudian ditinggalkan secara global, tidak. Bal bayyanahu fil Qur'anil Azim wa bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Bahkan Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dan telah jelaskan pula oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Makanya kalau kita belajar kitab Tauhid, ketahuan ya, bahwa Allah telah jelaskan permasalahan Tauhid dan syirik ini dengan sejelas-jelasnya. Kita dapati dari sekian banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang permasalahan syirik secara mendetail. Dan ini baru akan kita ketahui kalau kita belajar. Ya. Makanya merupakan kekeliruan terbesar yang dilakukan oleh banyak orang, mereka menggampang-gampangkan masalah tauhid. Tauhid itu hanya ya bisa selesai dalam pertemuan 5-10 menit misalnya. Ya, dalam 1-2 liqa saja. Ya. Akidah 1-2 liqa. Selanjutnya apa? Bagaimana membebaskan Palestina misalnya. Ya. Pengalaman pribadi saya. Kliko ya akidah pun cuma apa tidak secara mendetail. Akidah tidak habis itu bagaimana membebaskan Palestina, bagaimana upaya kita ya memboikot produk-produk Yahudi. Nah, ya tauhid adalah perkara yang sangat penting, perlu kita pelajari dengan detail. Makanya kalau ada yang buka majelis Kitabut Tauhid, hadir, selesaikan sampai tamat. Baru kita tahu, oh ternyata banyak sekali perkara tauhid dan syirik yang belum kita ketahui. Dan ini semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayanan syafian dengan penjelasan yang demikian sempurna. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirik, narji ila kitab wa sunnah hatta na'rifa syirik wa la narji ila qaul ila qaulin fulan. Wa hadza sayati. Ya, apabila kita menginginkan untuk mengetahui tentang kesyirikan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sampai kita betul-betul mengetahui tentang kesyirikan tersebut, dan tidaklah kita kembali kepada ucapan manusia. Wahada sayati. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kaidah-kaidah dalam kitab. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kufar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama. Hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan pengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Akan tetapi pengakuan yang demikian tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Jadi mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta, Allah yang mengatur alam semesta, ini tidaklah memasukkan seseorang ke dalam Islam. Kenapa? Karena kaum musyrikin di masa Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengakui hal yang demikian. Ya. Nama ayahnya Nabi Abdullah, hamba Allah. Sehingga salah sebagian orang mengatakan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy tidak mengenal Allah. Salah besar. Nama ayahnya Nabi Abdullah. Tentunya ayah Nabi lahir sebelum Nabi diutus jadi Rasul. Berarti apa? Mereka sudah mengenal Allah. Bahkan mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah memberi mereka rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi ini semua tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi inti dakwah Nabi bukan agar orang itu mengetahui Allah itu sebagai pencipta. Keliru. Ya. Kalau inti dari dakwah adalah mengakui Allah sebagai pencipta, maka tidak akan terjadi persisian antara Nabi dan kaum musyrikin. Mereka akan hidup dengan damai dan harmonis. Kenapa? Karena kaum musyrikin sudah mengakui Allah itu pencipta, pemberi mereka rezeki, dan pengatur alam semesta. Ini diakui oleh mereka. Sehingga akar permasalahan, akar permusuhan, akar persisian antara mereka bukan itu. Ya. Dalilnya kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama' wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa man yudabbirul amra? Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun?" Katakan kepada mereka, wahai Rasul, siapa yang memberikan kalian rezeki dari atas langit dan dari dalam bumi? Siapa pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka mengakui semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, mengapa kalian kemudian tidak bertakwa kepada Allah? Ya, tidak mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka mengakui yang menciptakan alam semesta adalah Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Tapi yang demikian tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Qala syarihu hafizahullah. Al-qaidatul ula an ta'rifa anna al-kufar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrin bi tauhid ar-rububiyyah wa ma'a dhalika iqraruhum bi tauhid ar-rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam wa lam yuharrim dima'uhum adima'ahum wala amwalahum. Kaidah yang pertama, hendaknya kau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Sebenarnya yang antum ketahui bersama, tauhid ada tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah mereka akui. Mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi letak akar permusuhannya adalah pada tauhid al-uluhiyah. Mereka tahu Allah yang menciptakan, tapi mereka enggak mau beribadah hanya kepada Allah semata. Baik. Maka tauhid rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Tauhid rububiyah tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan tidak bisa menjaga darah-darah dan harta-harta mereka. Tetap mereka diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadalla ala anna tauhida laisa huwal iqrar birububiyah faqat. Maka ini menunjukkan bahwa yang namanya tauhid bukan syirka laisa huwa syirk fi rububiyah faqat. Dan yang namanya syirik bukanlah kesyirikan dalam rububiyah saja. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fi rububiyah illa syawadzun minal khalq. Bahkan tidak ada seorang pun yang menyekutukan rububiyah, melakukan kesyirikan dalam rububiyah, kecuali orang-orang yang menyimpang. Syawadz artinya orang-orang yang ganjil. Ya. Fitrahnya manusia akan mengakui bahwa ar-rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa kullul umami tuqirru bi tauhidir rububiyah. Ya. Yang kita dapatkan bahwa setiap umat yang mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Wa tauhidur rububiyah wal iqrar bi anna Allah huwal khaliq ar-razzaq al-muhyi wal mumit al-mudabbir au bi ibaratin akhsar tauhidur rububiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi. Dia kemudian menjelaskan apa sih makna tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta. Atau dengan definisi atau ibarat yang lebih pendek, tauhid ar-rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, dalam perbuatannya Allah. Fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluq ma'allahi ta'ala. Maka tidak ada seorang hamba pun yang mengaku bahwa di sana ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Au yarzuqu ma Allah, atau memberikan rezeki selain Allah. Au yuhyi wa yumiit, atau menghidupkan atau mematikan. Bal musyrikun, bahkan kaum musyrikin mukirruna bi anna Allah huwal khaliqur razzaq al muhyi al mumiit al mudabbir. Bahkan kata beliau, kaum musyrikin mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Sekian banyak dalil menunjukkan bahwa mereka mengakui hal tersebut. Kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dalam surat Luqman ayat yang ke-25 Allah mengatakan, apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya mereka mengatakan Allah. Demikian juga dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim?" Sayaquluna lillah. Katakanlah, siapa Rabb yang menguasai langit yang tujuh dan Rabb yang menguasai singgasana yang maha agung? Maka mereka akan mengatakan Allah. Iqra'ul ayati min akhir suratil mu'min. Mu'minun tajiduna annal musyrikina kanu mukirrina bitauhidir rububiyah. Coba baca ayat-ayat di akhir surat Al-Mu'minun. Maka kalian akan dapati bahwa kaum musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Demikian juga dalam surat Yunus yang telah kita baca, fahum mukirruna bihada, mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Ya. Jadi ini menjelaskan kepada kita suatu fakta bahwa Nabi SAW tidaklah menjadikan tauhid rububiyah ini sebagai suatu permasalahan antara beliau dengan kaum musyrikin. Alasannya kenapa? Karena kaum musyrikin mereka mengakui dan menerima tauhid ar-rububiyah. Ya. Kata beliau, "Falaisa tauhid wal iqraru bitauhid ar-rububiyah kama yaqul dzalika ulamaul kalam wan nadhar fi aqaidihim." Maka bukanlah tauhid rububiyah, tauhid yang diinginkan itu bukanlah ya pengakuan terhadap tauhid rububiyah sebagaimana yang disebutkan oleh ulama ahli filsafat ya dan para pemikir dalam akidah-akidah mereka. Ya, kalau kita melihat para filsuf ya, mereka yang mengatakan diri mereka sebagai ahli filsafat dari kalangan kaum muslimin, mereka mengatakan bahwa yang dituntut dari seseorang adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rezeki. Kalau ini yang diinginkan, maka tidak ada beda dengan kaum musyrikin. Kenapa pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka? Kalau memang tauhid yang diinginkan adalah tauhid ar-rububiyah, karena mereka sudah mengakui tauhid ar-rububiyah. Baik. Fa'innahum yukirruna bi'anna tawhida huwal iqrar bi'anna Allah huwal khaliq razzaq al-muhyi mumit. Karena kalau kita katakan tauhid yang diinginkan adalah tauhid ar-rububiyah, maka kaum musyrikin mereka mengakui bahwa tauhid itu adalah mengakui bahwa Allah adalah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Fayaquluna wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Wa hadha huwa tauhid ar-rububiyah. Para ahli filsafat itu mengatakan makna tauhid adalah mengakui Allah itu Maha Esa dalam zatnya, tidak terbagi-bagi. Allah itu Maha Esa dalam sifatnya, tidak ada yang serupa dengannya. Allah itu Maha Esa dalam perbuatannya, tidak ada yang ya menyekutukan atau bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Wa hadza huwa tauhid rububiyah. Maka makna tauhid yang disebutkan oleh para ahli filsafat ini pada hakikatnya hanya terbatas pada tauhid ar-rububiyah. Baik. Ini yang disebutkan oleh para ulama ahlul kalam, para ulama filsafat. Ketika berbicara tentang permasalahan tauhid, mereka katakan bahwa tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Maka ini tauhid baru tauhid ar-rububiyah, belum tauhid al-uluhiyah. Baik. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam tajidunahum au tajiduhum la yakhrujuna an tauhid rububiyah. Kalau Anda meneliti kembali kepada kitab-kitabnya ahli filsafat, maka Anda akan dapati bahwa mereka tidak pernah keluar ketika membicarakan masalah tauhid, ya, tidak pernah keluar dari tauhid ar-rububiyah. Dan ini sebuah kesalahan yang demikian fatal. Wa hadza laisa huwa tauhidul ladzi ba'atsa Allahu bihi ar-rusul. Bukan tauhid rububiyah ini yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Ya. Wal iqrar bi hadza wahdahu la yanfa' sahibahu. Mengakui tauhid ar-rububiyah saja tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya, orang yang mengakuinya. Li'anna hadza aqarra bihil musyrikun wa sanadidil kafarah. Karena tauhid al-uluhiyah ar-rububiyah ini diakui oleh kaum musyrikin dan para pemuka-pemuka kekufuran. Walam yukhrijhum minal kufur. Akan tetapi pengakuan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah tidaklah mengeluarkan mereka dari kekafiran. Walam yudkhilhum fil Islam, dan tidak juga memasukkan mereka ke dalam Islam. Fahada ghalatun azim. Maka apa yang menjadi buah pemikiran ahli filsafat ini merupakan kesalahan yang demikian besar. Ya. Faman i'taqada hadza al-i'tiqad mazada ala i'tiqadi Abi Jahal wa Abi Lahab. Maka barang siapa yang memiliki keyakinan semacam ini, pada hakikatnya sama dengan i'tiqadnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab mengakui rububiyah Allah. Ya. Falladhi 'alaihi al-an ba'du al-mutasakkifin huwa taqriru tauhid ar-rububiyyah faqat. Dan inilah yang terjadi pada sebagian ya para cendekiawan, mereka hanya menginginkan takrir tauhid ar-rububiyyah faqat. Ya. Yang mereka masukkan dengan tauhid adalah membenarkan atau mengakui tauhid rububiyah saja. Ya. Wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah. Mereka tidak kemudian beranjak kepada tauhid uluhiyah. Wa hadza ghalatun adzim fi musamma tauhid. Maka ini merupakan kesalahan yang besar dalam permasalahan tauhid, dalam penamaan tauhid. Baik. Intinya bahwa yang diinginkan dengan tauhid, tauhid yang menjadi akar perselisihan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin, itu adalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Maka kalau orang mengajak kepada tauhid ya, lalu dia katakan kamu harus mengakui bahwa yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, maka ini tidak cukup. Tapi apa? Mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan amma syirku fayaquluna huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluq ma'allahi aw yarzuq ma'allah. Imbas dari salah paham terhadap tauhid tadi, mereka pun salah mendefinisikan si syirik. Apa yang mereka katakan? Kata mereka syirik itu engkau meyakini ada orang yang menciptakan selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah, ini syirik kata mereka. Ya. Dari salah paham terhadap makna tauhid, ya mereka jadi salah paham terhadap makna syirik. Maka kita katakan kepada mereka, naqulu hadza ma qalahu Abu Jahal wa Abu Lahab. Apa yang kalian katakan ini enggak terucap dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Berarti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih paham tentang tauhid daripada kalian. Ma qalu inna ahadan yakhluq ma Allah. Abu Jahal Abu Lahab enggak pernah mengatakan bahwa ada yang menciptakan selain Allah. Wa yarzuq ma Allah, ya, atau mengatakan ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ya. Bal hum muqirruna bi anna Allah wal khaliqur razzaq al muhyil mumit. Ya, bahkan mereka menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Jadi akar masalahnya itu bukan tauhid rububiyah sama sekali, bukan. Tapi permasalahannya adalah tauhid al-uluhiyah. Permasalahannya bukan mereka tidak mengakui Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, tidak. Karena mereka mengakui itu semua. Namun akar permasalahannya adalah mereka, karena, walaupun mereka mengakui Allah sebagai pencipta pemberi rezeki, mereka tidak mau mengesakan Allah dalam ibadah. Ini akar permasalahannya. Dan ini yang dimaksud dengan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah, bukan dalam masalah rububiyah. Baik, karena masalah rububiyah semuanya mengakui bahwa tidak ada yang mencipta, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah kita ketahui dari kaidah yang pertama bahwa kaum musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasul alaihi salatu wasalam, mereka mengakui rububiyah Allah. Lantas apa yang menyebabkan mereka melakukan kesyirikan? Dalam keadaan mereka sudah tahu ini ya, bahwa yang memberikan rezeki adalah siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Tapi mengapa mereka melakukan kesyirikan? Apa yang menjadi background atau alasan latar belakang mereka melakukan kesyirikan? Dijelaskan oleh beliau dalam faedah yang kedua. Perhatikan. Al-faedah tsaniyah. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Nah, ini sebabnya. Mereka mengatakan, tidaklah kami menyeru sesembahan-sesembahan kami dan beribadah kepada mereka, ya, tawajjahna ilaihim, kami beribadah kepada mereka illa li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali untuk meminta kedekatan dan syafaat. Ini sebabnya mereka melakukan kesyirikan. Ya, mereka tahu bahwa apa yang mereka sembah ini lemah. Tapi mereka mengharapkan agar sesembahan mereka ini mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul qurbah qaulu ta'ala wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inilah latar belakang mereka melakukan kesyirikan. Ya, kenapa? Karena mereka berharap berhala-berhala yang mereka sembah ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi terhadap apa yang mereka persisikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hidayah kepada orang yang dusta lagi kafir. Baik. Berkata pensyarah hafizahullah taala, al-qaidatul tsaniyah anal musyrikin alladhi sammahumullahu musyrikin wa hakama alaihim bil khulud fin nar lam yushriku fir rububiyyah wa innama asyraku fil uluhiyyah. Bahwa musyrikin yang telah disebutkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musyrik dan menghukumi mereka sebagai orang-orang yang kekal abadi di dalam neraka, mereka tidaklah menyekutukan dalam rububiyah Allah, akan tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Fahum la yaquluna inna alihatahum tahluk wa tarzuq ma Allah. Mereka tidaklah mengatakan bahwa sesembahan mereka itu menciptakan dan memberikan rezeki bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma Allah. Mereka juga tidak mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu memberikan manfaat atau menimpakan bahaya atau mengatur alam semesta bersama Allah, tidak. Wa innama takhadhuhum syufa'a, hanya saja mereka menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat, perantara antara diri mereka dengan Allah. Kama qala Allah taala anhum wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una indallah. Dan mereka beribadah kepada yang selain Allah apa-apa yang tidak bisa menimpakan bahaya kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan ini semua adalah pemberi syafaat, perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum hum mutarifuna bihadza. Dikatakan oleh Allah apa yang mereka sembah tidaklah memberikan bahaya kepada mereka dan tidak juga memberikan manfaat. Mereka menyadari ini semua. Innahum la yanfa'un wa la yadurrun. Mereka menyadari bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan kemudaratan. Wa innama takhuduhum syufa'a yakni wusata indallahi fi qada'i hawajihim. Hanya saja mereka jadikan berhala-berhala tersebut sebagai pemberi syafaat, yaitu perantara ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Itu tujuannya kenapa mereka melakukan kesyirikan. Bukan mereka mengira bahwa berhala-berhala tadi bisa memberikan manfaat, tidak. Tapi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa yadhbahuna lahum, oleh karena itulah mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Wa yanzuruna lahum, mereka bernadar untuk berhala-berhala mereka. La li'annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yanfa'un aw yadurrun fi i'tiqadihim. Bukanlah mereka meyakini bahwa berhala tadilah yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki, memberikan manfaat dan kemudaratan kepada mereka. Tidak. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Melainkan mereka menjadi perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashfa'una indallah, memberikan syafaat di sisi Allah. Hadhihi akidatul musyrikin, inilah yang menjadi akidahnya kaum musyrikin. Enggak pentingnya kita belajar akidah. Jadi tahu apa yang melatar belakangi mereka melakukan kesyirikan. Dan ini kalau dibawa ke zaman kita sama saja. Orang yang melakukan kesyirikan datang ke kuburan-kuburan keramat, mereka tahu bahwa ya yang berada dalam kuburan tersebut tidak bisa memberikan rezeki kepada mereka. Tapi apa tujuannya? Agar yang dikuburkan itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anta lamma ya tanaqasha al-an ya al-kuburiyun al-kuburiyan min al-kuburiyin yaqulu hadzal maqalah sawa'an bisawa. Kalau Anda mendebat seorang kuburiyun, orang yang datang ke kuburan beribadah kepada kuburan, ya, ada contohnya di YouTube itu, ada orang datang ke kuburan, Allahumma barik lana bil fulus, kertas merah yang mulus-mulus, ada di YouTube yang datang ke kuburan, ya Allah berkahilah kami, ya, dia nggak minta duit, dia mintanya yang apa, barik lana bil fulus, berkahi kami dengan fulus, dia nggak minta yang ecek-ecek. Kertas merah yang mulus-mulus katanya. Kertas merah yang mulus-mulus. Kemudian disebutlah Habib siapa yang ada di kuburan tersebut. Ya, antum bisa lihat ada di YouTube. Ketik aja Allahumma barik lana bil fulus. Atau kita putarkan di sini ya, enggak perlu ya. Masing-masing. Kalau engkau mendebat seorang kuburiyun, ya, maka akan engkau dapati ucapan yang sama, sawaan bisawa. Ya, ucapan yang sama dengan ucapan kaum musyrikin. Yaqul ana adri anna hadzal wali au hadzal rajul salih la yadurru wa la yanfa. Saya menyadari bahwa si fulan wali ini atau orang saleh ini dia tidak bisa menimpakan bahaya, tidak juga bisa memberikan manfaat. Walakin huwa rajulun salih wa uridu minhu syafa'ah li innallah. Tapi saya ya karena dia itu adalah orang yang saleh dan saya menginginkan agar dia menjadi perantara antaraku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama. Mereka menginginkan agar yang mereka sembah itu dijadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi bukan semua syafaat itu batil ya. Ada syafaat yang hak, ada syafaat yang batil. Makanya beliau ya sebutkan di sini. Qala wasyafa'atu fiha haq wa fiha batil. Maka syafaat itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Fasyafa'atu allati hiya haq as-sahiha hiya ma tawaffara fiha syartan. Adapun syafaat yang benar ya adalah syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Asyartul awwal an takuna bi'idznillah. Syarat yang pertama bahwa syafaat itu dengan seizin Allah. Makanya minta syafaatnya dari Allah. Salah pahamnya orang-orang musyrik, mereka meminta syafaat tadi kepada perantaranya. Syafaat di sisi Allah berbeda. Kalau syafaat itu didapatkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ya apa? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzni, tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah, maka kita minta kepada Allah. Karena Allah yang memberikan izin syafaat tersebut. Baru nanti Allah menunjuk siapa yang memberikan syafaat bagi kita. Jadi minta syafaatnya kepada Allah, bukan kepada perantaranya. Ini perbedaan yang perlu kita cermati. Syafaat kepada Allah itu diminta kepada Allah. Kalau manfaatnya yang kita inginkan dari Allah, maka minta kepada Allah. Baru nanti Allah akan tunjuk di antara hamba-hambanya untuk memberikan syafaat kepada kita. Maka syarat yang pertama, ya, harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, asyartu tsani ay yakunal masyfu' fi min ahli tauhid. Ai min usatil muwahhidin. Bahwa orang yang diberikan syafaat itu haruslah dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Jadi mereka adalah orang yang melakukan maksiat tapi apa? Tidak melakukan kesyirikan. Dia melakukan maksiat, makanya dia diperlukan syafaat. Ya. Tapi dari kalangan muwahhid, bukan dari kalangan orang musyrik. Fa in ikhtalla syartun min syurut min syafa'in fasyafa'atu batilah. Apabila hilang salah satu syarat dari kedua syarat ini, maka syafaatnya adalah syafaat yang batilah. Qala Allah Ta'ala, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah. Kemudian wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan muwahhidin. Dia bertauhid tapi terdapat kekurangan. Dia melakukan perbuatan dosa, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Ammal kufar wal musyrikun, ya, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Adapun orang-orang kafir dan kaum musyrik, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Allah berfirman, "Wa ma lidzalimina min hamim wala syafi'in yuta'." Orang-orang musyrik tersebut, ini maksud dengan orang-orang zalim di sini adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tersebut tidaklah memiliki teman dekat dan tidak juga memiliki pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dua syarat, ya, bahwa dia meminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan syafaat itu tidak syafaat yang diberikan kecuali dengan seizin Allah. Maka dia meminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang menjaga tauhidnya. Fahaula, maka mereka, ya, sami'u bisyafa'ati wala 'arafu ma'naha. Maka mereka mendengar tentang syafaat tapi mereka tidak mengetahui maknanya. Warahu yatlubunaha min haula biduni idzillah. Maka mereka kemudian pergi meminta syafaat dari, ya, para wali tersebut tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal talabuha liman huwa musyrikun billah. Bahkan sebagian di antara mereka meminta syafaat, ya, dari orang-orang yang menyekutukan Allah. La tanfa'u syafa'atu syafi'in, yang tidak akan bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Fahaula yajhaluna makna syafa'ah al-haqah wa syafa'ah batilah. Maka mereka inilah orang-orang yang tidak mengetahui apa makna syafaat yang benar dan syafaat yang batil. Jadi syafaat itu, ya ikhwan, perbedaan antara syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi makhluk, bahwa syafaat di sisi Allah itu diminta, ya, dari Allah. Ya. Allah kemudian memberikan izin. Setelah Allah memberikan izin, barulah nanti Allah menunjuk di antara hamba-hamba Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Sehingga mintanya kepada Allah, bukan minta kepada orang yang kita harapkan syafaatnya. Tidak. Ini kesalahan kaum musyrikin. Ashabul kubur. Orang-orang yang, atau al-kuburiyun. Orang-orang yang meminta-minta kepada kubur. Ya, alasan mereka, kami minta syafaat. Kami ingin jadikan mereka sebagai perantara nanti. Ya, maka yang demikian, ya, merupakan kesyirikan. Dan ini dilakukan juga oleh kaum musyrikin terdahulu. Ya. Nanti kita jelaskan pada kaidah yang ketiga, di antara berhala kaum musyrikin ada yang namanya Latta. Dia orang soleh. Orang-orang berkumpul di sana. Kenapa? Berkumpul di kuburannya. Kenapa? Karena mereka menginginkan Latta ini menjadi perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, wa dalilu syafa'ah qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka beribadah kepada berhala mereka untuk mendapatkan syafaat adalah firman Allah, dan mereka beribadah kepada yang selain Allah, apa yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menimpakan bahaya kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, lalu mereka mengatakan, ya, berhala-berhala ini atau sesembahan-sesembahan kami inilah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya, ini dalil bahwa mereka beribadah, ya, untuk mendapatkan syafaat dari berhala mereka. Fasyafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah. Maka syafaat ada dua, syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Tadi sudah kita singgung. Fasyafa'atu manfiyah ma kanat tutlab min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Maka syafaat yang manfiyah, yang tertolak, adalah apa yang diminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya kepada Allah, hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minta rezeki tapi melalui perantara, maka ini adalah syafaat yang manfiyah, yang ditolak. Ya. Karena yang mampu memberikan rezeki itu adalah Allah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumin la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humu dzalimun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa yang telah Allah rezekikan, kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada pertemanan dekat di dalamnya, dan tidak ada lagi pemberian syafaah. Wal kafiruna humu dzalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Baik, syafaat itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syafaatu mudzbatah hiya allati tutlab min Allah. Ya. Rasulullah kata beliau, wa syafaatu laha syurut wa laha quyud, laisat mutlaqah. Maka syafaat itu dia memiliki syarat-syarat. Ya, memiliki quyud. Jadi memiliki syarat-syarat, ya, yang harus dipenuhi. Laisat mutlaqah, tidak secara mutlak. Maksudnya apa ya kawan? Bahwa gak bisa seseorang itu kemudian meminta syafaat seenaknya saja. Ada syarat-syaratnya. Seperti yang kita katakan tadi, karena syafaat itu diberikan dengan seizin dari Allah, maka kita mintanya kepada siapa? Allah. Ini syarat syafaat, bukan diminta kepada perantara. Ya, sebenarnya kita katakan banyak orang salah dalam memahami syafaat karena mereka menganalogikan syafaat di sisi Allah seperti syafaat di sisi makhluk. Baik, karena sudah mendekati berapa menit lagi? 3 menit lagi ya. Baik. Karena syafaat ini membutuhkan penjelasan yang lebih panjang, kita akan akhirkan setelah sesi ini, kita akan lanjutkan bismillahi taala ya pembahasan tentang syafaat, baru kemudian kita masuk dalam kaidah yang ketiga. Lagi fi lahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan jam 12:30 ya. Jadi isomanya 1 jam, kita sholat, kemudian makan, lalu kembali ke majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.